أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. Hey orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berbekalah untuk hari yang sudah pasti. Sungguh kematian adalah muara manusia. Relakah dirimu menyertai segolongan orang? Mereka membawa bekal sedangkan tanganmu hampa. Rasulullah bersabda, "Berbanyaklah mengingat, akan pemusnah segala kenikmatan dunia. Itulah kematian yang kan pasti datang. Kita tak tahu kapan waktunya akan menjelang. Berbekalah untuk hari yang sudah pasti. Sungguh kematian adalah muara manusia. Relakah dirimu menyertai segolongan orang? Mereka